Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Qawlu fi hadithi Anas radiyallahu an anna rajulan دخل المسجد من باب كان نحو دار القضاء pada ucapan Anas ini bin Malik radhiyallahu an rasanya ada seorang yang masuk ke masjid Nabi dari sebuah pintu yang pintu itu searah dengan Darul Qada. Wa hadzal bab an yasaril qiblati syarqiyil masjid. Di mana pintu tersebut berada di sebelah kiri arah kiblat, yakni di bagian timur masjid. Jadi semuanya kita ketahui, Madinah berada di sebelah utara Makkah, sehingga arah kiblat penduduk Madinah dan yang searah dengannya adalah ke selatan. Sehingga jika posisi pintu itu sebelah kiri kiblat, berarti di sebelah timur. Wa darul qada hadhihi bi'at fi qada'i daini Umar. Adapun darul qada yang dimaksud di sini adalah sebuah rumah yang dijual untuk melunasi utang Umar. Ini Umar berutang dan beliau berwasiat kepada putranya Ibnu Umar, juga kepada putrinya Hafsah, untuk rumah tersebut dijual dan dijadikan untuk melunasi utang beliau. Fasumiyat daral qada, dan dinamakanlah dengan itu rumah tersebut dengan darul qada. Jadi bukan sebuah bangunan untuk menjadi tempat pemutus perselisihan di antara kaum muslimin, namun yang dimaksud adalah rumah yang dijual untuk melunasi utang Umar radhiyallahu anhu. Kemudian wa qawluhu fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'ima. Maka lelaki tadi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia berdiri. Jadi sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ini sedang dalam keadaan berkhutbah Jumat. Ya, beliau berdiri. Lelaki yang datang ini pun menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam ya dalam keadaan berdiri pula. Wa hadza min hirsihi wa 'idami matlubihi wal hajatil 'azimati ila dzalik. Yang demikian, ya, dikarenakan hirsnya, semangatnya, serta besarnya atau agungnya perkara yang dia minta ya, dari Nabi untuk berdoa kepada Allah. Wal hajatil azimah ila dzalik, dan kebutuhan yang demikian besar pada perkara yang dia minta kepada Nabi untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Yani butuhnya hujan. Kemudian wa qawluhu halakatil amwalu wa qata'atis subul. Dan adapun ucapan lelaki tadi, dia mengatakan kepada Nabi halakatil amwal, bahwa harta-harta telah rusak binasa, wa qata'atis subul, dan jalan-jalan ya telah terputus. Ay bisababi faqdil matari. Yani disebabkan tidak adanya al-matar, tidak adanya hujan. Fatahlikul baha'im wazzuru'u wa nahwuha wa tanqati'u as-subulu bisababi halakil baha'im. Di mana dengan sebab tidak adanya hujan, hewan-hewan binasa, demikian juga tetumbuhan mati, dan yang semisalnya yang membutuhkan air. Watan qati usubul, dan jalan terputus, artinya sarana ya yang bisa menyampaikan dalam perjalanan ya, ini telah hilang, yakni ya bisa babi halakil bahaim, dengan sebab kematian hewan-hewan yang menjadi tunggangan di dalam menempuh perjalanan. Baik, jadi bukan jalannya rusak ya, terputus-putus, tetapi yang dimaksud sarana yang mengantarkan dalam perjalanan tersebut. Kata Syekh, li'annal matara madatul arzak. Karena sungguhnya hujan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ini merupakan madah, yakni sumber dari rizki yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan. Ya, karena dengan hujan ini Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan tetumbuhan yang menjadi rizki bagi manusia, demikian pula hewan-hewan. Kemudian wa qauluhu, dan ucapan lelaki tadi, fad'ullaha yughitsana. Maka berdoalah wahai Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia menurunkan hujan kepada kami. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, hadza huwa al-istisqa'u bir rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dimaksud dengan al-istisqa, ya, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dengan perantaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta hujan dengan perantaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dengan perantaraan doanya. Wa huwa at-tawassulul jaiz, di mana ini bentuk tawassul yang boleh, yang dibolehkan di dalam syariat. Wa amma ad-du'a'u bi jahihi aw du'a'uhu fa huwa haramun. Adapun berdoa dengan menyebutkan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau berdoa ya kepada Nabi, ya berdoa kepada Nabi, fahuwa haramun, maka yang demikian haram. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, ya, doa ini ibadah. Ya, jika ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, pelakunya telah terjatuh ke dalam syirik akbar. Jadi bertawassul dengan jah, dengan kedudukan beliau, ya, kemuliaan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala, ini perkara yang tidak dibolehkan, bukan tawassul yang syar'i. Oleh karena itu beliau mengatakan, wa qad qala Umaru lamma kharaja yastasqi. Dan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau tatkala di masa beliau terjadi kemarau panjang juga hingga ya, beliau mengumpulkan kaum muslimin untuk melaksanakan salat istisqa. Maka di saat itu ya, beliau keluar untuk melaksanakan salat istisqa, dan di dalam pelaksanaan salat itu beliau berdoa dengan mengucapkan, Allahumma inna kunna nastasqi binabiyyina fatasqina wa inna nastasqi ilaika bi ammi nabiyyina fasqina kum ya Abbas fad'ullaha an yasqiyana. Baik, hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Kata Umar bin Al-Khattab, ya Allah, sesungguhnya kami dahulu ya beristisqa meminta hujan ya binabiyina dengan nabi kami, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian engkau pun menurunkan hujan kepada kami. Wa inna nastasqi ilaika bi ammi nabiyina, dan adalah ya kami ya sesungguhnya sekarang ini kami meminta hujan kepada engkau ya dengan paman nabi kami, yakni Al-Abbas. Maka berilah kami hujan. Kemudian perhatikan di sini ya, kum ya Abbas fad'allaha an yasqiyana. Berdirilah wahai Abbas, berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dia menurunkan hujan kepada kita. Jadi dari sini kita memahami makna ya istisqa dengan Al-Abbas ini ya adalah dengan doanya. Sehingga dari sini kita memahami juga ucapan Umar ya bahwa dahulu kami istisqa dengan nabi kami, yakni dengan doa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tentunya yang mampu berdoa yang masih hidup. Oleh karena itu kata Syekh, walau kana doa ur-rasuli awit tawassulu bihi jaizan la mastasqaw bil Abbas. Seandainya berdoa kepada Rasul, ini datang ke kuburan beliau ya, kemudian berdoa ya, minta hujan, ini perkara yang dibolehkan, atau bertawasul dengannya, dengan kedudukannya ya. Sebagai contoh seorang mengatakan, ya Allah, dengan kemuliaan nabimu dan kedudukannya di sisimu ya, turunkan hujan. Seandainya ya demikian perkara yang dibolehkan, tentulah mereka tidak melakukan istisqa dengan Al-Abbas, ini dengan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak bisa ya kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ditandingi oleh siapapun. Kemudian istisqanya Umar bin Al-Khattab di sini dengan doa Al-Abbas adalah dikarenakan di antara sisi yang menjadikan ini kedudukan Al-Abbas radhiyallahu taala anhu sebagai salah satu di antara ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, di samping kesolehan beliau, sehingga dengan ini ya harapan besar doa beliau radhiyallahu anhu dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana diterangkan, dijelaskan secara panjang lebar dalam kitab At-Tawassul ya, Ahkamuhu wa Anwa'uhu karya Al-Imam Al-Albani rahimahullah, ketika itu pun ya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan kepada kaum muslimin setelah Al-Abbas radhiyallahu ta'ala anhu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala memohon untuk diturunkan hujan. Kemudian tapi setelah kita paham apa yang dimaksud beristisqa, yakni meminta hujan dengan nabi, bahwa yang dimaksud adalah dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya sekali lagi, setelah nabi wafat ya, tidak ada di kalangan para sahabat yang melakukan istisqa dengan nabi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Beliau hidup di kehidupan barzakhiyah, ayat barzakhiyah, yang berbeda dengan kehidupan dunia. Qala Syekhul Islam, yani Ibn Taymiyah rahimahullahu taala, wa tawassulu ila Allahi thalathatu anwa'in, dan bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala ada tiga macam. Tawassulun bir rasuli, yani bertawassul, yang pertama bertawassul dengan rasul. Apa maksudnya? Wa huwal ityanu ilaihi liyad'u lahum, yani mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan agar Nabi berdoa atau mendoakan mereka. Wa hadha khasun fi hali hayatihi. Nah, tawassul dengan Nabi dengan kaifiyah demikian ini khusus ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam masih hidup. Ya, karena beliau ya mampu untuk melakukannya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha tawassulun jaizun la ba'sa bih. Dan yang demikian adalah tawassul yang boleh, tidak ada masalah padanya. Dan ini ya termasuk di antara tawassul yang masyru'. Atsani, yang kedua, tawassulun ilallahi bimtithali awamirihi wa awamiri rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan perintah-perintah rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yani tawassul dengan amalan salih. Baik, yani yang dilakukan olehnya, ya, bukan oleh orang lain. Wa hadha mashru'un fi kulli zamanin. Dan yang demikian ada perkara yang disyariatkan di setiap waktu, tidak terbatas. Ya, ini jenis tawassul yang masyru', yang kedua. Jadi bertawassul dengan amal soleh yang dilakukannya. Sebagaimana kita ketahui, ya, kisah tiga orang dari Bani Israel yang terkurung di dalam gua, mereka dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesulitan yang mereka hadapi. Tatkala mereka berdoa dengan bertawassul dengan amal soleh yang mereka lakukan. Wasalis, adapun yang ketiga, at-tawassulu ilallahi bijahi ahadin minal makhlukin, bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kedudukan mulia salah seorang di antara makhluk-makhluk. Wa hadza la yajuzu, maka yang demikian perkara yang tidak boleh, tawassul jenis ini tidak boleh, sawa'an kana hayyan aw mayyitan, sama saja makhluk yang kedudukannya disebut dalam tawassul yang tersebut, makhluk tadi masih hidup ataupun sudah meninggal. Ya, yang demikian tawassul yang ghairu masyru', ya, tawassul yang tidak disyariatkan. Ini ringkas dari jenis-jenis tawassul yang disebutkan, ya, dinukil dari kalam Syekhul Islam Ibn Taymiyah dari Majmu' Fatawa beliau. Taib. Kemudian wa qawluhu farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi thumma qala ila akhirih, ay annahu badara li ijabati talabihi lima alima min izami hajatihi wa li anna hadha mahallu ijabatin. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengangkat kedua tangannya, kemudian beliau berdoa, yakni kata Syekh, beliau bersegera untuk mengabulkan permintaan lelaki tadi, ya, dikarenakan apa yang beliau ketahui dari besarnya kebutuhan akan hujan, sebagaimana yang diungkapkan oleh lelaki tadi, wali anna hadza mahallu ijabah, dan dikarenakan kondisi ini merupakan mahallu ijabah, ya, posisi yang diharapkan untuk doa dikabulkan, yakni tatkala sedang berkhutbah. Kemudian pada hadis Anas yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, ya, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam Sahih Sunan Abu Dawud, disebutkan tentang kaifiyah bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam yakni mengangkat tangan pada saat istisqa sebagaimana pada kondisi ini. Kata Anas radhiyallahu an, kana yastasqi hakada, adalah beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan istisqa demikian, wa madda yadaihi, ya, kemudian beliau yakni Anas mempraktikkan dengan menjulurkan kedua tangannya, ya, wa ja'ala butunahuma mimma yalil ar, kemudian beliau menjadikan yakni bagian perut dari telapak tangan ini, ya, mengarah kepada bumi. Hatta ra'aitu, kata Anas, hatta ra'aitu bayadha ibtaihi, sampai ketika itu, kata Anas, kami melihat bagaimana putihnya kedua ketiak Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bagaimana beliau, ya, mengangkat kedua tangannya demikian tinggi sampai tampak kedua ketiak beliau. Jadi pada saat istisqa mengangkat kedua tangan dengan punggung telapak ini ke arah atas, begitu. Ya. Tidak demikian. Ya. Adapun keumuman doa, ya, adalah dengan mengarahkan, ya, perut telapak tangan ini ke atas. Namun pada saat istisqa, sebagaimana yang disunnahkan, yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah dengan mengarahkan perut telapak tangan ini ke arah bawah, sedangkan punggungnya ke atas. Dan beberapa riwayat menyebutkan bahwa di saat itu, ya, juga makmum, ya, para sahabat, mereka pun melakukan mengangkat tangan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah sendirian, ya, di saat istisqa, yakni mengangkat tangan tersebut. Wallahu taala alam. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.